warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mengumpulkan kita di tempat-tempat yang baik, yang mudah-mudahan kita senantiasa berkumpul di tempat-tempat yang baik sampai kita ketemu Allah dan dipindahkan ke tempat yang baik lagi, yaitu di Jannatul Na'im. Pembahasan kita malam hari ini, bapak sekalian, adalah Al-Qur'anu lil ahya la lil amwat. Al-Qur'an itu untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Beliau ingin menjelaskan kepada kita di antara sebagian fenomena yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, Al-Qur'an lebih banyak dipakai untuk pertanda kematian seseorang. Baik ketika orang itu mati, sakit enggak mati-mati, disengkak nih dibacakan Quran, benda mati apa benda urip gitu. Nek mati benda mati ya, nek urip ya benda urip. Atau pertanda ketika dibacakan Quran seharian, sopo sing mati poyo, ono sing mati poyo, siapa yang mati? Karena kalau dibacakan Quran itu pertanda orang mati. Atau kegiatan baca Quran untuk acara kematian, kecuali ngedur dibacakan Quran, walaupun terkadang waktu hidupnya belas sikileman mboten nate ngambah masjid, Quran mboten nate dibika, tapi begitu mati full kemudian dikhatamkan Quran, sehingga Quran seakan-akan lebih banyak dipakai untuk orang yang mati. Padahal Quran itu yang paling utama adalah untuk orang yang masih hidup. Untuk orang yang masih hidup dalam kehidupan, apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Al-Qur'an ini benar-benar membimbing kepada jalan yang lurus. Sehingga barang siapa yang ingin akidahnya lurus, ibadahnya lurus, akhlaknya lurus, kewajiban pertama adalah belajar Quran dan jadikan Quran sebagai bimbingan dalam kehidupannya. Dan orang yang berpaling dari Quran dipastikan dia menempuh jalan yang bengkok. Fa imma ya'tiyanakum min huda famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Jika petunjuk telah datang dariku, barang siapa yang dia mengikuti petunjukku, dia pasti tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dengan kata lain, bahwa orang yang mereka berpaling dari petunjuk, maka dia pasti akan sesat dan akan celaka dunia dan akhirat. Sekalian mari kita ikuti pembahasan beliau di sini. Yang pertama dinukilkan firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab. Kitabun, Al-Quran adalah kitab. Anzalnahu, yang diturunkan oleh Allah, yang kitab itu diturunkan oleh Allah, ilaika kepadamu. Turun niku kenging dia nama kengandap. Nek kengandap menek muncelat. Nek kenginggil turun. Artinya Allah Subhanahu wa taala fawqas sama. Allah fis sama. Allah istawa 'alal arsy. Allah keberadaannya di atas. Dan itu akidahnya para sahabat, akidahnya para imam-imam. Kemudian orang dengan logikanya menolak Quran-Quran yang sudah jelas, lalu mengatakan Allah enggak di mana-mana, enggak di atas, enggak di bawah, enggak di samping kanan dan kiri, Allah tidak terikat dengan ruang, waktu, segala macam, akhirnya bingung sendiri. Quran yang sudah menjelaskan Allah itu di mana, itu ditolak karena akalnya yang muter-muter. Mestinya tinggal mengimani yaliku bijalalih, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah memberitahukan kepada kita. Ini termasuk bagian kepada keimanan kepada perkara yang gaib. Terhadap perkara yang gaib itu kita hanya bisanya membenarkan informasinya. Karena akal kita enggak mungkin bisa menjangkau perkara yang gaib. Kalau akal kita bicara tentang perkara yang gaib dengan analisa sendiri, pasti ngawur. Bicara malaikat, malaikat gaib, bicara kiamat, suasana akhirat, hari suasana hari akhirat gaib, surga neraka gaib. Kita baru bisa berbicara itu tentang perkara gaib seperti ini kalau ada dalil yang menginformasikan kita surga bagaimana, neraka bagaimana, suasana kiamat bagaimana. Itu semata-mata sifatnya informatif, kemudian kita membenarkan. Bukan wilayah akal untuk dia berbicara, sehingga ketika kita bicara semata-mata berdasarkan informasi yang disampaikan oleh yang tahu tentang perkara gaib. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, Al-Qur'an ini Allah turunkan kepada engkau ya Rasulullah SAW, sehingga Qur'an adalah minallah. Risalah itu dari Allah Ta'ala, bukan buatan Muhammad. Sehingga sebagian orang mereka berusaha untuk meyakinkan Qur'an adalah produk Muhammad, sehingga bisa dibantah, bisa dikoreksi. Ini adalah upaya orang untuk menghancurkan kesucian Al-Qur'anul Karim. Rasulullah SAW ketika bicara agama pun tidak bicara kecuali dengan wahyu Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi berbicara tentang masalah agama ini kecuali semata-mata dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim dia akan istislam, akan patuh, tunduk, membenarkan apa yang diajarkan oleh agamanya. Mubarakun, kitab Al-Quran adalah kitab yang mubarak, kitab yang penuh dengan keberkahan. Mubarak, diberkahi. Dan barokah itu adalah kasratul khair wa subutuh, banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan. Sehingga Al-Quran kitab yang penuh dengan kebaikan. Di antara kebaikan-kebaikan Quran, orang yang membaca huruf per huruf, Nabi katakan man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asri amsalha la aqulu alif lamim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Al-Quran, maka setiap hurufnya akan Allah berikan pahala 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, setiap hurufnya 10, alif lam mim 3 huruf, 30. Ini dari sisi nilai pahalanya. Nabi pernah mengatakan afala yahdu ilal masjid. Kenapa kok orang enggan untuk datang ke masjid? Fayaqra, lalu dia membaca ayatain dua ayat. Yang dua ayat itu khairun min naqatain, lebih baik dibandingkan dengan dua unta. Wa salasa, dan tiga ayat lebih baik daripada tiga unta, dan seterusnya. Sehingga betul-betul orang yang mereka bermuamalah dengan Quran sangat barokah. Dengan Al-Quran Allah akan mengangkat suatu kaum. Innallaha yarfa'u bihadzal Quran aqwaman wa yadha'u akharin. Allah akan mengangkat suatu kaum dengan Al-Quran ini, dan Allah akan merendahkan kaum yang lainnya dengan Al-Quran. Yang memuliakan Quran akan dimuliakan Allah, yang menghinakan Al-Quran akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang mereka itu ahlul Quran, ahlullah al-khasah, adalah keluarga Allah yang istimewa. Yang dimaksudkan ahlul Quran, bapak sekalian, bukan semata-mata hafal Al-Quran. Orang hafal Quran itu nyun ngapunten, ada yang kuburiyun, tukang nyembah kubur, ada yang khawarij, ya ini pemamanya takfiri mengkafirkan kaum muslimin. Ada yang mereka hafal Quran tapi enggak nyambung blas dengan amalannya Quran. Sekedar untuk yata'akkalun, mencari makan dengan Quran. Yang dimaksudkan Al-Quran, orang yang mereka mahir faham tentang Quran, dan mereka betul-betul hidup dengan petunjuk bimbingan Al-Quran. Sama dengan ahlul hadith, bukan sekedar orang yang pakar dalam masalah hadith, tetapi orang yang mereka selain pakar dalam masalah hadith, dia hidupnya betul-betul mengikuti bimbingan hadith. Kalau sekedar pakar hadith, nyonya punten, ada orientalis yang sangat ahli dalam masalah hadith. Sebagaimana orang sekedar, kalau orang yang sekedar pakar tentang Quran, ada orientalis yang bahkan hafal Quran. Tapi itu tidak menambah kemuliaan mereka. Yang diinginkan ada orang yang mereka betul-betul faham Quran, hatinya nyambung dengan Quran, dan Quran betul-betul mewarnai kehidupan mereka. Ini baru namanya ahlul Quran. Terus kalian, orang yang mereka di dunia ahlul Quran, Allah jadikan marja, rujukan, referensi. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada pemilik ilmu kalau kalian tidak mengetahui. Ketika di kuburan ahlul Quran dimuliakan Allah Ta'ala, dan ketika di akhirat kelak Allah katakan ikra warattil, iqra wartaqi warattil kama turattil fil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah dan teruskan bacaanmu, dan tartilkan bacaanmu sebagaimana tartil yang kau di dunia membaca Quran, karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang anda baca. Sehingga ahlul Quran betul-betul memiliki keistimewaan, sehingga Quran adalah kitabun mubarakun, kitab yang barokah. Orang belajar ilmu hukum sama-sama butuh waktu S1 5 tahun, S2 berapa tahun? 2 tahun atau 4 tahun, S3 berapa tahun? 3 tahun, iya. 6, S3 6 tahun. Ya umumnya 6 tahun atau 5 S3 15 sampai S3 15 tahun. Sampai ngelotok hukum Belanda, enggak ada keutamaannya. Antum ngelotok hukum Quran, oh, sudah mumbul sampai langit Sabtu, diangkat sangat tinggi oleh Allah Ta'ala. Sama-sama menghabiskan waktu, tenaga, dan yaitu memeras segala-galanya. Yang Anda pelajari hukum Quran, dibutuhkan manusia sedunia. Kaum muslim membutuhkan semuanya ulama ahli Quran. Antum sampai profesor hukum Belanda, ya hanya untuk cari duit, dan juga boleh jadi nggak ada utamanya sama sekali. Mempelajari hukum buatan manusia yang kadang malah untuk menentang hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, rugi. Hidup kita terbatas. Carilah yang paling utama dan paling membuat kita mumbul di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama menghabiskan waktu, tenaga. Mesti kita harus prioritas. Sama-sama dimusuhi, antum pakar hukum Belanda dimusuhi banyak orang, pakar hukum Quran dimusuhi, Anda insyaallah jaminan surga. Orang yang pakar hukum Belanda belum tentu dia karena membela hukum buatan manusia yang tidak jelas jeluntrungnya. Sekalian, Quran kita pemubarakun, betul-betul memberikan berkah dunia akhirat. Lihat tadabburu ayatihi, keberadaan Quran itu untuk ditadabur ayat-ayatnya. Dari dibaca, difahami makna kandungannya, sehingga dia mendapatkan poin-poin penting, apa panduan yang mesti itu untuk diamalkan. Ini Quran keberadaan untuk ditadabur, sehingga bukan untuk sekedar dibacaan. Kata para ulama kita, Allah turunkan Quran itu untuk diamalkan, tapi manusia menjadikan bacaan Quran sebagai amalan. Itu maksudnya pun. Kira-kira maksudnya bagaimana, ikhwan? Allah turunkan Quran untuk diamalkan, tapi rata-rata orang menjadikan bacaan Quran sebagai amalan. Faham enggak? Gimana? Gimana? Ah, sitik. Orang hanya membatasi membaca Quran, hanya dibacaan Quran sebagai amalan, sehingga hanya terbatas baca Quran, sehingga Quran sebagai bacaan, nggak lebih daripada itu. Sehingga kadang-kadang orang, ayo ngaji, oh sebentar ngaji ya aku. Ngaji maksudnya dia sudah ngaji baca Quran, padahal maksudnya diajak ngaji itu diajak untuk belajar Quran, memahami si kandungan Quran, supaya bisa betul-betul tahu isi apa kandungan Al-Quranul Karim. Quran datang untuk ditadabur ayat-ayatnya, sehingga kita mendapatkan pelajaran-pelajaran dari ayat Al-Quranul Karim. وَلِيَذَكَّرَ ulul albab, dan agar orang-orang mereka punya hati nurani yang jernih, akal yang cerdas, dia mengambil pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Laqad tasabaqa sahabatu lil amali bi awamiril Quran wa tarki nawahihi. Para sahabat, mereka telah berlomba-lomba untuk mengamalkan perintah Al-Quran dan meninggalkan larangan Al-Quran. Mereka berlomba-lomba untuk benar-benar memahami Al-Quran sampai mengamalkan, meninggalkan, mengamalkan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Kata para sahabat, kami tidaklah membaca 10 ayat kecuali sampai kami fahami dan kami amalkan. Baru kemudian melanjutkan ini pelajaran berikutnya. Artinya target mereka itu memiliki semangat membaca Quran itu bagaimana faham, kemudian sampai terwujud dalam amalan. Inilah yang menjadikan total Al-Quran hidup di tengah-tengah kehidupan. Dan dia dimuliakan dengan Al-Quran tersebut. Dan mereka berlomba-lomba untuk hal yang seperti itu. Fasbahu su'ada ad-dunya wal-akhirah. Sehingga mereka betul-betul menjadi orang yang berbahagia dunia dan akhirat. Karena orang yang mereka mengamalkan Al-Quran, la yadhillu wa la yashqa. Tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dia akan betul-betul lurus dan dia akan berbahagia dunia dan akhirat. Orang yang paling banyak menyimpan Al-Quran di dadanya, yang paling faham tentang Al-Quran, dia yang paling kuat sinar cahaya dalam hatinya. Karena Al-Quran adalah nur, cahaya. Sehingga orang yang paling bisa berlapang dada adalah orang yang paling kuat cahaya Qurannya di dalam hati dia. Dan itulah hakikat kehidupan hati yang sebenarnya, yaitu hidup dengan Al-Quranul Karim. Dan telah kita sampaikan berulang kali insyaAllah, sekalian, Al-Quran itu dikatakan Allah dengan Ar-Ruh, An-Nur, Al-Ma. Ar-Ruh, wa kadalika awhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Ruh. Wahyu Allah katakan Ruh, sesuatu yang menghidupkan. Orang dianggap oleh Allah tidak ada kehidupan kalau dia tidak menyimpan Quran, sehingga dia menyambut seruan Allah Ta'ala. Sehingga orang-orang kafir Allah katakan amwatun ghairu ahya, mayit-mayit yang tidak memiliki kehidupan. Kalau tak mereka hidup, kelasnya ulaika kal an'am balhum adal, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Al-Quran An-Nur, wa ja'ala lahum afaman kana maitan fa'ayainahum. Apakah orang tadinya mati hatinya, lalu kami hidupkan dengan apa? Dengan Ruh Risalah. Kemudian waja'ala lahu nuran yamshi bifin nas, dan kami jadikan wahyu tadi sebagai cahaya yang dengannya dia berjalan di tengah-tengah manusia. Tamsuna bihi fin nas, kalian dengan nur cahaya yang Allah berikan berjalan di tengah-tengah manusia. Sehingga Allah katakan perumpamaan orang yang tahu Quran dan tidak tahu Quran, kal yani kal basir wal a'ma, seperti orang melihat dan orang buta. Yang tahu Quran melek, orang yang yani melihat, sehingga cekal semuanya segala perkara. Yang tidak tahu Quran kal a'ma, seperti orang yang buta, yang tidak tahu hakikat segala ini perkara. Quran cahaya yang menerangi hatinya, sehingga orang yang mereka menyimpan Al-Quran dalam dadanya, betul-betul dia paling jelas melihat kehidupan yang ada, seperti punya cahaya yang terang benderang. Kemudian Al-Quran Al-Ma, air yang kalau turun ke tanah tandus, dia akan membuat tanah itu menumbuhkan tetumbuhan seger, hijau, yang tadinya kering, kerontang, kelihatan mati. Begitu kena air hujan, kemudian seger, menumbuhkan tetumbuhan hijau. Al-Quran juga demikian, dia jatuh ke hatinya manusia, hatinya manusia menjadi hidup, tumbuh berbagai macam amalan yang indah. Atau Al-Quran menyegarkan kembali tanaman yang kering. Terkadang iman kita melemah, pohon iman kita layu, ketika disiram dengan ayat Quran, seger kembali. Ini adalah Al-Quranul Karim. Sehingga Al-Quran total mengantarkan manusia bahagia dunia dan akhirat. Yang namanya orang bahagia, kata para ulama, itmi'nanul qalbi wangsyirahu sadri, hatinya tenang, dadanya lapang. Itulah orang yang berbahagia. Tidak ada orang yang lebih tenang hidupnya dibandingkan ahlul Quran yang mengimani isi kandungan Quran, nabi, orang yang paling dalam Qurannya dan paling tenang hidupnya. Tidak ada orang lebih berlapang dada dari orang yang mereka menyimpan sinar cahaya Quran, sehingga nabi orang paling berlapang dada, paling pemaaf, paling ya ini betul-betul melihat kehidupan itu dengan penuh kelapangan. Tidak sempit, tidak gampang galau, tidak gampang gelisah. Wahina tarakal muslimuna ta'alimal Quran, ketika kaum muslimin meninggalkan, yaitu mempelajari Quran, meninggalkan berpetunjuk dengan Quran, wattahaduhu lil mauta yaqra'unahu 'alal qubur. Lalu Quran yang mesti itu dibaca dalam kehidupan, dipelajari, diikuti petunjuknya, kemudian menjadi bacaan-bacaan untuk orang mati, yang dibacakan di atas kubur-kuburnya orang yang sudah mati. Wa ayyamat ta'ziyah, dan dibacakan di hari ta'ziyah. Ketika ada kematian dibacakan Al-Quran, yaitu sehingga orang ini tahu itu alamat ada orang kematian. Fasabahum adzillu wa tafarruq. Ketika Quran itu tidak diikuti bimbingannya, petunjuknya, tidak dipelajari isi kandungannya, hanya untuk bacaan-bacaan untuk orang mati seperti ini, maka umat Islam ditimpa kehinaan dan perpecahan. Karena ketika orang itu tidak ada semangat mengikuti Quran, yang ada itu semangat mengikuti hawa nafsu. Dan orang ketika mereka meninggalkan Quran akan ditimpa kehinaan dan kerendahan, seperti yang Nabi katakan, ju'ilat adzillatu wasighar ala man khalafa amri. Dijadikan kehinaan dan kerendahan itu menimpa kepada orang yang menyelisih perkaraku. Idza tabayatum bil ina wa khattum atna bal baqar wa raditum bizar'in wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yansi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Jika kalian sudah tenggelam dalam jual beli ribawi, diantaranya ina, hati kalian telah ridha dengan ternak dan cocok tanam, alias lengket dengan perkara-perkara duniawi, dan kalau sudah begitu, wataraktumul jihad, tidak peduli dengan ma'ol, dengan segala upaya meninggikan kalimat Allah, dia tinggalkan jihad dengan segala pengertiannya. Hanya urusannya itu adalah cari dunia. Bagaimana ternaknya, bagaimana tanamannya, bagaimana kantornya, bagaimana perusahaannya, bagaimana pabriknya. Enggak urus lagi dengan masjid, dakwah, ilmu, enggak ada urusan lagi. Kalau muslimin sudah seperti itu, kata Nabi, sallallahu alaikum dullan, Allah akan timpakan kehinaan, Allah akan campakkan muslimin dalam kehinaan, sehingga di antara bentuk terhinanya muslimin, umat ini akan menjadi rebutan bangsa-bangsa kufar, menjadi eker-ekeran untuk diambil, untuk diperas, sehingga menjadi perahan orang kafir, diperes karena tidak punya kewibawaan, diperes segala-galanya untuk diambil keuntungannya oleh orang kafir. Produk-produk kekafiran itu pasar terlarisnya kaum muslimin. Produk pornografi, produk yaitu hiburan-hiburan maksiat, produk pakaian-pakaian maksiat, itu pasar luasnya adalah kepada muslimin. Sehingga muslimin diperes segala-galanya, otaknya dikosongkan dari Quran, hatinya dikosongkan dari iman, diisi dengan produk mereka, pemikiran mereka, pendidikan ala mereka, budaya ala mereka, sehingga tinggal selongsongannya muslimin, isinya semuanya sudah adalah isi-isi orang kafir. Dan itulah upaya orang kafir betul-betul menjauhkan mukminin dari Quran. Wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Quran wal ghaufihi la'allakum takhlifun. Berkata orang-orang kafir, di mana berkatanya? Di pidato, di seminar, di koran-koran, di majalah-majalah, di buku-buku, di sekolah-sekolah, di kurikulum pendidikan. Apa yang mereka katakan? Jangan pernah dengarkan Quran. Quran jangan diletakkan di pendidikan. Quran jangan diletakkan di kegiatan masyarakat. Quran apalagi diletakkan di bernegara. Singkirkan Quran sejauh-jauhnya. Jangan dengarkan Quran. Telinganya dijauhkan dari Quran. Sehingga tidak pernah dengar Quran. Apa yang diperdengarkan? Musik, lagu-lagu cengeng, lagu-lagu porno, lagu-lagu yang rusak-rusakan. Itu yang disuguhkan pada muslimin. Lawaan, omongan tidak mutu, itu yang dimasukkan ke telinga-telinga muslimin. Jauhkan dari Quran, sehingga tidak ada roh kehidupan kaum muslimin. Sehingga isinya adalah barang-barang kotor, yaitu ungkapan-ungkapan kotor, yaitu berbagai macam ajaran-ajaran kotor orang-orang kafir. Sehingga tidak ada Quran dalam hatinya orang muslim. Di antara tujuan tawanan kafir itu diletakkan di masjid. Apa kata Allah? Hatta yasma'u kalam Allah. Agar telinga mereka sempat dengar kalam Allah. Itu orang kafir kalau bisa itu dengar ayat Allah, biar merasakan bagaimana kalam Allah yang indah. Lah kita, untuk kita ini dijur sama orang kafir itu, dijauhkan sejauh-jauhnya dari Al-Quran, supaya tidak ada roh Islamnya. Karena kalau umat Islam belajar Quran itu akan hidup keislamannya, akan hidup roh keimanannya. Maka upaya yang pertama kali, jauhkan dari Al-Quranul Karim. Walghaufihi, atau kalau tidak bisa-bisa dengan Quran, jadikan kacau balau Quran, buatlah kekacauan dalam Quran, sehingga dia tidak bisa minum dari beningnya Quran. Bahkan yang diminum adalah kotoran-kotoran, karena mereka telah campuri, suntikkan kekeruan-kekeruan. Belajar Quran malah tambah jauh dari Quran. Profesornya mengajarkan Quran, hasilnya apa? Jilbab gak wajib. Hasilnya apa? Selamat bagi orang yang punya akidah kafir. Bagaimana mengajarkan Quran tapi hidupnya malah tambah jauh dari Quran? Mengajarkan Quran tapi memerangi Quran, sehingga bukan menghidupkan Quran tapi mematikan Quran. Ini membuat keruh Quran. Walghaufihi, jadikan Quran itu adalah kacau balau, sehingga orang belajar Quran tidak tambah dekat dengan Allah, tambah mengusui Allah, tambah mengusui kaum muslimin, tambah mengusui Rasulullah SAW, tambah dekat dengan iblis dan orang kafir. Ini hasil belajar Quran. Kok bisa begitu? Ya begitu kenyataannya, pripun malih. Dan itu dikatakan Nabi, akan ada model yang seperti itu, yang dikenal dengan al-aimatul mudhillun, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, du'atun ala bawijanan, kiai, da'i, penyeru, ustad, yang mereka bukan suruhnya ke surga tapi ke jahanam, karena menyeru kepada syirik, kufur, nifaq, bid'ah, maksiat, bukan menyuruh kepada akidah yang benar, itibak yang benar, tapi menyuruh kepada penyimpangan-penyimpangan. Sekalian, nikirin, cekap, mungkin-mungkin manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.